bisa terlihat. Semua manusia gundah resah dengan urusannya. Di hari itu sang ibu lari dari anaknya. Tak seorang pun yang dapat menolong sesamanya. Celaka, celaka bagi siapa yang suka mengingkarinya. Celaka, celaka bagi siapa yang suka berbuat dosa. Persiapkan bekal hari yang mencegah.